أستغفر الله رب البرايا. Bilih mekaten inti pengausan mau itu hasanah saking enggang kehormatan Romo Kyai Dr. Andes Muhammad Ali Sadikin sampun keparen paripurno ugi saketo nambahi pangertosan dumateng kita sedoyo enggang sehingga panggesangan kita sedoyo sak mangke saket langkung sae betul berkah manfaat fitri di waktunya wa akhirah. hadirat rahimakumullah. Demikian pengajian rutin juga bersolawat pada malam hari ini telah usai. Segenap panitia penyelenggara, Mahfizka 760, Mahfia Solawat Karanganyar, juga masyarakat pun juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ansor Banser Karanganyar, juga kepada Audio Sound System Putra Trimolubung, juga audio video shooting dari Sanmala, juga Alinda video shooting. Juga terima kasih kepada segenap hadirin yang telah mendukung acara ini. Terima kasih kepada segenap yang telah hadir untuk memeriahkan acara ini. Akhirnya dari kami banyak kesalahan, kekhilafan dari saya yang menyampaikan acara pada malam hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru kalam billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun susuan. HP, dompet enten ngarep, makin enten sing tangan jahil copet nggih. Tas di depan. Tas kok ning ngarep. Tasnya apa kok mburi. Makin enten wong jahil. Ampun susuan, makin kabeh kebagian. Matur nuwun.